وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla karena dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di masjid ini untuk menambah ilmu dan insyaAllah juga menambah iman. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang telah disebutkan dalam pengumuman atau pamflet bahwa tema pada kesempatan ini berkaitan dengan mewaspadai Syiah. Seperti yang kita ketahui bahwa golongan atau kelompok atau aliran bahkan agama Syiah telah menyebar di berbagai penjuru dunia ini. Sedikit dan banyak, di satu daerah banyak, di tempat yang lain sedikit, namun mereka punya misi untuk menyebarkan mazhab mereka dan kesesatan mereka. Termasuk di negeri kita Indonesia ini, yang dahulu mereka itu sangat sedikit dan sembunyi-sembunyi pada tahapan awalnya, kemudian mulai menunjukkan gerakan-gerakan mereka, terutama setelah revolusi Iran, bangkitnya Khomeini dan pengikutnya di Iran sana, mulai di Indonesia pun berani untuk menyebarkan mazhab Syiah. Walaupun itu juga belum begitu banyak. Nah, semakin ke belakang ini, mereka semakin menunjukkan eksistensi mereka. Bahkan yang dahulu masih taqiyah, pura-pura atau menyembunyikan identitas mereka, sebagian pada saat-saat ini sudah mengaku dengan terang-terangan bahwa dirinya Syiah. Yes. Dan gerakan ini pun kemudian semakin menyebar ketika mulai masuk pada kalangan yakni akademis atau bahkan mungkin para pejabat sebagiannya, dan terutama juga di kalangan para pelajar, mahasiswa di masa-masa ini semakin merebak, semakin banyak. Dan lebih-lebih lagi dengan pertukaran mahasiswa atau pengiriman mahasiswa ke negeri Iran, ini juga menambah semakin tersebarnya aliran sesat Syiah ini di negeri kita. Sehingga itu sungguh merupakan suatu ancaman, baik ancaman dari sisi agama, karena mereka adalah orang-orang yang merusak agama Islam dan Muslimin, dan ini tentu lebih berbahaya, karena akan membahayakan dunia akhirat mereka. yakni kaum muslimin. Dan ini juga ancaman bagi kaum muslimin dari sisi keamanan dan kemakmuran, ketenteraman negeri. Kenapa? Karena Syiah dikenal sejak dulu mereka orang yang selalu membuat keributan. Dari sejak awal munculnya, yaitu Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian membuat gerakan-gerakan di negeri muslimin di zaman Utsman radhiyallahu an, sampai pada akhirnya terbunuhlah Utsman radhiyallahu anhu dengan kejadian dan tragedi yang sangat yakni besar, seperti yang kita ketahui bagaimana kisah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu Zunnurain, menantu Rasulullah SAW, khalifah yang keempat, orang yang dijamin masuk ke dalam al-jannah, tapi itu menjadi korban pembunuhan dan gerakan orang-orang Syiah ketika itu, terutama yang dimotori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Nah, itu sejak awal munculnya. Dari waktu ke waktu, sampai pada yakni bangkitnya Daulah Abbasiyah, atau juga kemudian hancurnya Daulah Abbasiyah, selalu tidak lepas dari gerakan-gerakan orang Syiah dan pengkhianatan orang Syiah Rafidhah. Bahkan sekarang di mata kita juga seperti yang kita lihat, ya, baik di Iran bagaimana Ahlus Sunnah di sana mereka ditekan dan mereka yakni diperlakukan dengan perlakuan yang sama sekali tidak manusiawi, sampai di negeri-negeri yang lain juga seperti itu. Di sekarang, tepatnya di saat ini, ya, masih berlangsung bagaimana pemerintah Suriah dengan pimpinannya Bashar melakukan tekanan-tekanan dan pembantaian bahkan pada umumnya kaum muslimin di negeri tersebut. Demikian pula di Yaman, bagaimana orang-orang Syiah juga melakukan hal yang mirip terhadap Ahlus Sunnah, ya, pengepungan dan pembantaian. Ini semuanya mestinya menjadi pelajaran buat kita semua bahwa sesungguhnya mereka, orang-orang Syiah, merupakan ancaman bagi muslimin dari sisi agama dan dari sisi dunia. Sehingga kaum muslimin di Indonesia, baik masyarakat secara umum maupun pemerintah secara khusus, dari semua bagian kepemerintahan tersebut, baik sipilnya maupun militernya, mestinya mewaspadai dan mengetahui, dan tentunya mereka juga sudah mengetahui, dan sangat diperlukan dan kita harapkan mereka melakukan yakni upaya-upaya yang konkret, upaya-upaya yang tegas terhadap gerakan dan kelompok ini. Karena apa yang tadi kita sebutkan cukup menjadi pelajaran buat kita, jangan sampai hal-hal semacam itu terjadi di negeri kita, dan kita pun berharap bahkan di seluruh negeri kita berharap hal itu tidak terjadi. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan kesempatan kita sekarang ini akan mempelajari beberapa pokok-pokok ajaran mereka dan perbandingannya dengan ajaran Ahlus Sunnah, supaya kita mengetahui dan mewaspadai dan juga mengerti kesesatan mereka, penyimpangan mereka, bahkan kekafiran mereka, orang-orang Syiah, sehingga mereka sesungguhnya bukan muslimin. Mereka sesungguhnya bukan muslimin, tapi mereka Syiah. Ikhwan fillah rahimakumullah, Syiah itu sendiri, kalau kita lihat penamaannya. Dari sisi bahasa, Syiah itu artinya suatu, misalnya Syiatu Fulan, itu artinya golongannya Fulan yang mengikuti pendapat-pendapatnya, yang mengikuti keyakinan-keyakinannya. Nah, jadi namanya Syiah secara bahasa semacam suatu pengikut, begitu, kelompok pengikut Syiatu Fulan, ya pengikutnya Fulan, kelompoknya Fulan, begitu. Nah, mereka merasa bahwa mereka adalah Syiatu Ali, ya kelompoknya Ali, pengikutnya Ali, Ahlul Bait. Nah, itu maunya mereka. Ikhwan fil din rahimakumullah, mereka juga disebut dengan Rafidhah. Nah, ini sebutan yang yakni lebih pantas. Kalau mereka menyebut Syiah dengan maksud Syiatu Ali, kelompoknya Ali, golongannya Ali, hakikatnya mereka bukan kelompoknya Ali, bukan pengikutnya Ali radhiyallahu an, karena Ali radhiyallahu anhu sangat berbeda dengan mereka, bahkan Ali radhiyallahu anhu telah menghukum mereka. Ya. Terutama di saat itu yang sampai menuhankan Ali radhiyallahu anhu dibakar oleh Ali radhiyallahu anhu. Jadi hukum dengan dibakar. Nah, bagaimana kemudian mereka mengatasnamakan bahwa mereka adalah Syiatu Aliyin, ya, kelompoknya atau pengikutnya Ali. Maka kalau disebut dengan sebutan lain, julukan mereka yaitu Rafidhah. Rafidhah artinya yang menolak. Ya. Kenapa disebut dengan sebutan Rafidhah? Di sini kalau Abul Hasan Al-Ash'ari dalam kitabnya Maqalat Al-Islamiyyin, ya, seingat saya dalam kitab tersebut dia menyebutkan bahwa disebut seperti itu li'annahum rafadhu imamata Abi Bakr wa Umar. Disebut seperti itu Rafidhah, kelompok yang menolak, yakni karena menolak keimaman Abu Bakar dan Umar. Ya, sehingga disebutlah Rafidhah, kelompok yang menolak. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa mereka itu disebut Rafidhah, kelompok yang menolak, karena menolak Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali. Ya. Keturunannya Ali yang namanya Zaid. Zaid bin Hussein bin Ali bin bin Abi Talib. Zaid bin Ali bin Hussein. Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Rahimahumullah wa radiyallahu an Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Radiyallahu an Ali bin Abi Talib. Nah. Itu yang disebutkan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Yani sebabnya karena menolak Zaid. Kenapa menolak? Atau dalam hal apa menolak? Menolak untuk mengikuti mereka di saat mereka ingin melakukan pemberontakan. Ya, di saat mereka ingin melakukan pemberontakan kepada Daulah Umayyah, kalau tidak salah ingat seperti itu. Maka akhirnya mereka disebut dengan sebutan Rafidhah. Antara yang disebutkan oleh Abdul Hasan Al-Ash'ari dan Ibn Taymiyyah rahimahumullah, sesungguhnya bisa dipadukan, yakni Ibn Taymiyyah melihat dari sisi sejarah, tapi Abdul Hasan melihat dari sisi sebab. Nah, kenapa mereka menolak Zaid bin Ali? Karena Zaid bin Ali tetap mengakui dan mengimani bahwa Abu Bakar sebagai imam muslimin ketika itu, Umar juga sebagai imam muslimin, Amirul Mukminin ketika itu, dan mengimani bahwa mereka adalah afdhalun nas, sebaik-baik manusia, sebagaimana diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwa afdal al-ummah, umat paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW di umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Nah, itu diyakini pula oleh Zaid bin Ali bin Husain bin Ali. Nah, karena inilah kemudian mereka menolak beliau, sehingga disebutlah mereka dengan sebutan Ar-Rafidah, kelompok yang menolak. Nah, mereka juga punya lakop dan julukan-julukan yang lain, semacam Al-Imamiyah. Ya, semacam apa? Al-Imamiyah. Ini sebutan yang lain. Kelompok Al-Imamiyah. Juga mereka disebut dengan Al-Itsna Asyariyah. Al-Itsna Asyariyah. Ini julukan yang lain. Artinya apa? 12. Kalau Imamiyah jelas ya, dari kata imam. Keyakinan mereka dalam hal keimaman. Imam-imam mereka ya, seperti itu. Nah, Al-Itsna Asyariyah, imam yang 12. Mereka mengimani bahwa imam itu hanya 12. Juga mereka disebut dengan sebutan yang lain, yaitu Ja'fariyah. Kelompok Ja'fariyah. Nah, kalau kita melewati istilah-istilah tersebut, sesungguhnya ini berbagai nama untuk satu kelompok, satu golongan atau aliran dari aliran-aliran Syiah. Nah, ini yang kita maksud. Nah, itulah yang sekarang berkuasa di mana? Di Iran. Mereka itulah yang sekarang berada di Iran, yang menguasai negara Iran. Dengan Khomeini-nya waktu itu, ketika revolusi, kemudian berikutnya sampai sekarang ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Golongan Rafidah atau agama Rafidah Syiah ini sesungguhnya terbangun di atas pokok-pokok ajaran yang sangat bertolak belakang dengan agama Islam. Kalau kita perhatikan dari mulai iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para nabi, iman kepada Al-Quran, ya, iman kepada takdir hari akhir, yakni berbagai keimanan-keimanan yang ada itu berbeda dengan apa yang diimani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan yang diimani oleh Ahlul Islam, orang-orang Islam yang berada di atas sunnah. Nah, sehingga sesungguhnya mereka bukan Islam kalau seperti itu. Karena sejak fondasinya dalam keyakinan beragamanya sudah berbeda. Sumber hukumnya juga sudah berbeda. Baik Quran dan Sunnah, yang mereka juga menyebut Al-Quran dan Sunnah, tapi Qurannya beda, hadisnya pun beda. Nah, kalau begitu, apa yang kemudian dilontarkan oleh sebagian orang pemikiran untuk takrib, menyatukan, mendekatkan antara sunnah dan syiah, ini suatu hal yang tidak mungkin. Karena sangat berbeda. Ya, ibaratnya minyak dengan air lah, kalau bahasa kita, bagaimana mau disatukan. Yang satu ke barat, yang satu ke timur, bagaimana mau disatukan? Tidak mungkin. Maka upaya-upaya sebagian orang seperti tulisan-tulisan sebagian penulis, mungkinkah Syiah dan Sunnah bergandeng tangan? Tulisan Quraisy Syihab. Ya. Jawabannya tidak mungkin. Jawabannya tidak mungkin. Begitu pula siapapun yang mengajak kepada takrib pendekatan antara sunnah dan syiah, kita katakan tidak mungkin. Itu sudah agama yang berbeda. Kita akan lihat di sini beberapa perbandingan, perbedaan antara keduanya. Mulai dalam bab Al-Quran. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Al-Quran Ini saya ambil dari tulisan sebagiannya, pokok-pokoknya Muhyiddin Al-Khatib dalam kitabnya Al-Khututul Aridah. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran inda sunnati wal jama' muttabakun ala sihhati. Disepakati sahnya Al-Quran, benarnya Al-Quran. Wa salamatihi minaz ziyadati wal nuqsan. Dan Al-Quran selamat dari penambahan maupun pengurangan. Wa yufhamu tibqan li usulil lughah al-arabiyyah. Dan Quran dipahami ya sesuai dengan bahasa Arab, yakni sesuai dengan zahirnya. Allahu a'lam, yakni sesuai dengan zahirnya, artinya tidak pakai takwil. Ya. Karena kalau orang Syiah melakukan takwil yang sama sekali dalam bahasa Arab pun tidak dibenarkan. Nah, ini penekanannya di sini. Kalau Ahlus Sunnah, ya Quran diturunkan dengan bahasa Arab, ya dipahami dengan bahasa tersebut sesuai zahirnya. Tentunya juga dengan pemahaman Rasulullah SAW yang mereka juga memahaminya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan tidak keluar dari bahasa Arab. Wahum yu'minuna bi kulli harfin minhu. Ahlu sunnah mengimani Al-Quran ini sebagai kalam Allah sampai pada setiap hurufnya diimani. Sebagai kalam Allah, tidak ada satupun yang mereka ingkari. Walaupun satu huruf. وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ كَلَامُ اللَّهِ بِأَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ حَادِثٍ وَلَا مَخْلُوقٍ وَأَنَّهُ لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. Ahlu sunnah meyakini bahwa Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Dan tidak ada kebatilan yang mendatanginya baik di depan maupun di belakangnya. Wa huwa al-masdarul awwal li kulli aqaidil muslimin wa muamalatihim. Dan Al-Quran adalah sumber yang pertama bagi keyakinan kaum muslimin dan muamalah kaum muslimin. Muamalah kaum muslimin bersumber dari Al-Quran. Yani baik akidah, ibadah maupun muamalah, sumber pertamanya adalah Al-Quran. Dan ini bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuatu yang sangat kita ketahui dan senantiasa kita pelajari, dan kita telah ketahui dalil-dalil tentang hal tersebut. Sekarang bagaimana pandangan orang-orang Syiah? Kita akan lihat bahwa pandangan mereka sangat bertolak belakang. Al-Quran dalam pandangan Syiah mat'unun fi sihhati, ringkasnya ya, mat'unun fi sihhatihi, sudah tercacat keabsahan Al-Quran itu. Wa idza istadama bi syai'in min mu'taqadatihim yu'awwilunahu ta'wilat 'ajiba. Dan kalau bertabrakan antara Al-Quran dengan sebagian keyakinan-keyakinan mereka, mereka akan takwilkan. Mereka akan selewengkan dengan penakwilan atau penyelewengan yang sangat aneh. Tattafiq ma'a madhhabihim, yang sesuai mazhab mereka. Nah, ini maksudnya tadi, enggak lagi melihat sampai dari tinjauan bahasa Arab pun tidak mereka perhatikan. Misalnya dalam ayat idbahu baqarah, sembelihlah sapi itu. Ya kan, perintah Allah kepada Bani Israel. Mereka tafsirkan baqarah apa? Na'udzubillah Aisyah. Kaitannya apa? Ya, sangkut pautnya mana? Dalam bahasa pun tidak ada sangkut pautnya. Ini penafsiran ala Syiah, sama sekali penafsiran yang aneh. Begitu pula yang jelas bertentangan dengan keyakinan mereka. Sesuatu yang tidak bertentangan pun mereka bisa selewengkan seperti tadi demi apa? Mencapai tujuan keyakinan mereka, apalagi yang jelas bertentangan. Walidah summiya haula bil muta'awwilah. Oleh karena itu, Syiah ini juga disebut kelompok penakwil Quran, yakni kelompok penyeleweng Al-Quran. Wa yuhibbuna an yuthiru daiman ma sara min ikhtilafin inda bati tadwin wa kalami a'immatihim min masadir at-tashri' al-mu'tamadah ladaihim. Dan mereka sangat suka untuk mengungkit-ungkit selalu ma sara min ikhtilaf, perselisihan yang terjadi saat awal penulisan Al-Quran, yakni pengumpulan Al-Quran juga, dan ucapan-ucapan para imam mereka dari sumber-sumber mereka, karena mereka tentu tidak mengimani dan tidak menyetujui pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Utsman. Seperti yang kita tahu, Al-Quranul Karim di zaman Nabi belum dibukukan dalam satu kitab mushaf. Baru ada ketika zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian berikutnya zaman Utsman. Nah, bagi mereka hal ini sangat mereka tentang. Kenapa? Karena ini sangat bertolak belakang dengan apa? Dengan keyakinan mereka bahwa Al-Quran sudah tidak lagi otentik, kalau bahasanya kita kurang lebih begitu, sudah tidak lagi asli, ya, sudah tercacat. Nah, sehingga mereka terus menyerang upaya Abu Bakar dan Utsman dalam mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf itu. Nah, kita akan lihat beberapa pengukilan dari buku-buku mereka, ya. Setelah kita tahu tadi bahwa kesimpulannya pandangan mereka terhadap Al-Quran seperti itu. Di tengah mereka, orang-orang Syiah, ada seorang ulama mereka, ya, Al-Alimun Najafi, ya, dari Najaf. Dia sangat terkenal, yaitu Al-Hajj Mirza Hussein bin Muhammad Taqi An-Nuri At-Tabrusi. Ini tokoh mereka, dan ini yakni akhirnya menjadi orang yang sangat istimewa dari kalangan mereka dengan apa yang dia lakukan seperti yang kita sebutkan. Orang ini yang disebut dengan Taqi, perlu ini faedah kita pahami, jangan dipahami tapi, itu artinya orang yang bertakwa. Kalau kita alus sunnah, at-taqi artinya apa? Orang yang bertakwa. Tapi kalau Syiah ada sebutan fulan taqi, ya, artinya yang bertaqiyah. Nah, jadi jangan salah paham. Kalau alus sunnah, taqi artinya orang yang bertakwa. Tapi kalau Syiah ada julukan taqi, artinya orang yang suka taqiyah. Nah, ini dia. Dia menulis suatu kitab. Dia tulis kitab itu di sisi kuburan yang dianggap kuburannya Ali. Apa kitab yang dia tulis? Yaitu kitab Fadlul Khitab fi Isbati Tahrifi Kitab Rabbil Arbab. Ini judulnya. Artinya, ya, Fadlu al-Khitab, yakni kata-kata yang pamungkas, kalau bisa kurang lebih begitu maknanya, fi isbat, dalam menetapkan tahrif penyelewengan kitab Rabbil Arbab, kitabnya Rabbnya segala Rabb. Nah, dari judul ini nampak bahwa dia pada kitab tersebut ingin menetapkan sesungguhnya kitab Al-Quran yang ada di tengah-tengah muslimin itu sudah muharraf, sudah diselewengkan, sudah tidak lagi asli. Nah, kitab ini ingin menetapkan bahwa kitab Al-Quran yang di tengah muslimin itu sudah tidak lagi asli. Nah, awal munculnya kitab ini membuat pro dan kontra di tengah mereka, kontroversis, ya. Karena apa? Bukan karena mereka tidak meyakini seperti keyakinan orang ini, Mereka meyakini sama. Cuma sebagian mengatakan sebetulnya keyakinan ini jangan dicuatkan ke mata dunia. Biar keyakinan ini hanya di kalangan intern. Nah, sehingga orang Syiah sebagiannya enggak setuju karena apa? Bukan karena menurut mereka kitab ini salah, tapi karena ini tidak pantas. Biarlah ini jadi keyakinan intern. Tapi dia enggak mau ini harus disebarkan dan dinyatakan supaya orang mengerti. Nah, alhasil dia pun akhirnya mendapat sambutan baik dari orang-orang Syiah sampai tidak lama kemudian dia mati setelah itu dan dikuburkan pada tempat yang bagi mereka tempat yang sangat mulia. Ya, nah ini menunjukkan bahwa upaya dia dalam bab ini sangat diridhoi oleh banyak kalangan di antara mereka dalam hal memunculkan di kalangan umum keyakinan mereka ini yang sebelumnya hanya di kalangan khusus. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi dengan demikian nampak jelas bahwa Quran yang ada di tengah-tengah muslimin menurut mereka sudah tidak lagi sah. Kemudian kitab dia mulai dicetak di Iran pada tahun 1298 Hijriah. Di antara yang disebutkan dalam kitab tersebut, di antara yang disebutkan dalam kitab tersebut sebagai bukti menurut dia bahwa Al-Quran telah dirubah-rubah, yaitu bahwa di sana ada sebuah surat yang tidak ada lagi di mushaf Al-Quran yang di tengah muslimin, yaitu surat Al-Wilayah. Ya. Kewalian. Al-Wilayah atau Al-Walayah. Kewalian. Nah, rupanya akhirnya surat tersebut di mushafnya mereka ditulis. Di mushafnya mereka ditulis dan sempat difoto oleh sebagian orang yang melihat. Ternyata memang mereka punya sebuah surat yang tidak ada pada mushaf-mushaf muslimin. Surat Al-Wilayah. Nah, dinukilkan dalam buku ini Mukhtasar At-Tuhfah Al-Itsna Asyariyah. Ya. Foto surat tersebut yang mungkin antum bisa dari jauh lihat. Nah, ini surat pendek ya, tidak sampai satu lembar atau satu lembar kurang lebih. Ya, surah Al-Wilayah, seru ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu bin nabi wa bil waliyil ladzaini ba'atsnahuma yahdiyanikum ila sirati mustaqim. Nabiyun wa wali. Ya, walinya gak pernah ketinggalan. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini. Ini menurut mereka sebagai bukti. Kalau begitu, Quran yang di tengah muslimin sudah tidak asli. Padahal justru sebaliknya. Justru kita katakan itu surat palsu. Surat bikinan mereka. Gak jauh beda dengan surat bikinan siapa? Musailamah al-Kadzdzab dulu. Ya wabar, ya wabar. Ya. Nisuka fil ma, wa nisuka fil bar. Atau yang semakna dengan itu. Sama kurang lebih dengan surat bikinannya Musailamah al-Kadzdzab. Alhamdulillah, Al-Quran di tengah muslimin diriwayatkan yakni dengan mutawatir yang luar biasa mutawatirnya. Ya. Kalau dalam hadis mutawatir 10 sanad ya atau 8 atau 7 mutawatir. Kalau Al-Qur'anul Karim enggak bisa dihitung. Sanadnya enggak bisa dihitung saking banyaknya. Baik dalam tulisan maupun dalam hafalan. Muslimin semuanya dari ujung ke ujung menghafal Quran yang sama. Ya. Yes. Qarnan ba'da qarnin, generasi demi generasi. Tidak ada satupun yang menghafal surat Wilayah ini. Adanya hanya di Iran. Ya, sekarang. Nah, adanya hanya di orang-orang Syiah Rafidah. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa dalam surat Al-Nasr ada ayat yang dihilangkan. Apa itu? Katanya di sana ada kata-kata waj'alna 'aliyan fihrak. Alam nashrah lakal sadrak wa wada'na 'anka wizrak, dan seterusnya. Allah alam di mana letaknya ayat ini? Waj'alna 'aliyan fihrak, dan kami jadikan 'Ali sebagai sihr, yakni ya menantu Nabi mendapat Fatimah radhiyallahu anhum. Nah, ini juga kita justru mengatakan, nah ini justru ayat palsu dari kalian. Kenapa? Seperti yang tadi kita sebutkan, semua muslimin dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sampai sekarang, mushaf mereka di berbagai negeri yang berjauhan, hafalan mereka di berbagai negeri yang berjauhan, tanpa ada kontak, sama semuanya. Persis. Tidak ada satupun huruf yang hilang. Kok ini satu ayat hilang menurut mereka? Justru itu ayat bikinan kalian. Ya, ayat palsu yang mereka ingin sisipkan dalam Al-Quran dan mereka tidak berhasil. Alhamdulillah. Juga disebut oleh Hibbuddin Al-Khatib, tidakkah mereka malu, kata beliau, min hadzal za'm, dari keyakinan mereka ini. Karena apa? Karena alam nasrah itu makkiyah atau madaniyah. Ini surat makkiyah. Turunnya di Makkah atau sebelum hijrah. Sebelum hijrah, Ali radhiyallahu anhu sudah menikah dengan Fatimah. Belum. Ali radhiyallahu anhu belum menikah dengan Fatimah. Walam yakun aliyun sihran lin nabi di Makkah. Ali ketika itu belum menjadi menantu Nabi SAW. Belum menikah dengan Fatimah. Bahkan yang ada ketika itu, yang menjadi menantu Nabi ketika di Makkah hanya satu, yaitu Al-As Ibn Rabi' Al-Umawi radhiyallahu anhu. Nah, ini juga kalau dari sisi sejarah ini nampak sekali bahwa pengakuan mereka ya tidak dibenarkan. Ikhwan fil din rahimakumullah. Kemudian bahkan mereka meyakini bahwa di sana ada Quran yang lain. Di sana ada Quran yang lain selain yang di tangan kaum muslimin pada umumnya. Disebutkan dalam salah satu kitab hadis mereka, yaitu kitab Al-Kafi, Usul Al-Kafi. Nah, ini lihat maksudnya tadi, dalam sumber hukum pun sudah beda. Kalau kita kitab hadisnya apa? Sahih Al-Bukhari, Muslim, kitab hadis-hadisnya jelas. Kitabnya hadisnya. Kalau mereka kitabnya beda, hadisnya juga beda. Makanya ya, sumber hukumnya sudah berbeda. Di kitab mereka ini, kitab Al-Kafi yang penulisnya adalah Al-Kulaini, yang kitab ini menduduki seperti Sahih Bukhari kalau di tangan muslimin. Seperti Sahih Bukhari. Jadi kalau kita ya ada hadis dalam Sahih Bukhari sudah jelas sahih. Nah, kalau mereka ada riwayat dalam Al-Kafi jelas sahih. Ya, menurut mereka. Diriwayatkan an ba'di ashabihi an Abil Hasan. Ya, ini kalau kita kritik dari sanad saja sudah ada yang majhulin. Dari Muhammad bin Sulaiman, dari sebagian temannya. Temannya itu siapa? Majhul, enggak diketahui. An Abil Hasan, dari Abul Hasan, yakni Abul Hasan Al-Thani Ali bin Musa Ar-Ridha. Dia katakan, qultu lahu, saya katakan kepada Abu Hasan, yuhitu fidaka, Inna nasma'ul ayat. Al-Quran. Laisa hiya kama nasma'uha. Sesungguhnya kami dengarkan ayat-ayat dari Quran. Tapi enggak seperti yang biasa kita dengar. Wala nusin an nakra'aha. Bahkan kita pun membacanya enggak bisa. Sulit. Kama balawana ankum. Seperti yang telah sampai kepada kami dari anda. Yani ayat-ayat tersebut. Fa'alna azam, apakah kami dosa? Lihat pertanyaannya. Jadi ada ayat-ayat yang lain yang tidak pernah kami baca di Quran dan kami membacanya pun tidak bisa. Bagaimana kita berdosa apa tidak? Dia katakan, la ikra'u kama ta'allamtum. Tidak berdosa. Baca seperti yang kalian pelajari. Fasayaji hukum man yu'allimukum, akan datang kepada kalian orang yang mengajari kalian. Nah, kita perhatikan. Pertanyaan dan jawabannya ini menunjukkan di sana ada ayat-ayat yang lain. Quran yang lain. Bahkan Qurannya aneh. Kenapa? Ya, karena mereka membaca saja enggak bisa. Kalau gitu bahasa apa ini? Kalau seperti bahasa Quran yang ada, bahasa Arab, walaupun baru datang kepada dia ayat ini, dia akan bisa baca, iya kan? Misalnya orang baru belajar satu surat, ya, sama gurunya ini, ada surat satu lagi kamu hafal. Dia akan bisa baca, kalau sudah bisa, bahasa Arab bisa baca Quran. Surat apapun, dia akan bisa membacanya. Tapi dia katakan, kami juga la nuhsin qira'atahu, kami gak bisa membacanya, sulit. Oh, kalau begitu bukan bahasa Arab. Ya, kalau begitu ini Quran lain. Bukan Qurannya kaum muslimin. Nah, ini yang tadi kita katakan. Jadi sumbernya sudah beda dengan muslimin. Quran mereka sudah berbeda dengan Qurannya kaum muslimin. Diriwayatkan pula dalam kitab yang sama, masih dalam Al-Kafi, karya Al-Kulaini. Ya, tadi pada halaman 269 cetakan 1278. Ya, ini sama cetakan 1278 halaman 4. Diriwayatkan dari Jabir Al-Ju'bi. Sami'tu Ja'far alaihi salam. Aku mendengar Ja'far alaihi salam. Nah, ini sebutannya sudah kayak Nabi saja. Alaihissalam. Imamnya mereka. Ja'farnya sendiri. Dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Abu Ja'far ya. Afwan Abu Ja'far. Ya. Dia. Yani banyak sekali riwayat-riwayat Syiah yang didustakan atas nama beliau. Beliau sendiri berlepas dari kedustaan-kedustaan itu. Di antaranya ini. Jabir Al-Jawfi mengatakan. Aku dengar Abu Ja'far mengatakan. Majaa ahadun minan nas annahu jama'a al-Qur'ana kullah kama unzil illa kadzdzab. Tidak seorang pun dari manusia yang mengaku bahwa dia telah menghafal Quran seluruhnya seperti diturunkannya kecuali pendusta. Ya, berarti tidak ada yang menghafal Quran seluruhnya seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak ada. Yang mengaku seperti itu pendusta. Illa wa ma jama'ahu wa hafizahu kama unzir illa Ali bin Abi Thalib wal a'immah min ba'di. Tidak ada yang menghafalnya seperti diturunkannya kecuali Ali bin Abi Thalib saja dan imam-imam setelahnya. Jadi sekali lagi, ya, Quran mereka berbeda dengan Qurannya kaum muslimin. Lebih lagi, ada riwayat yang sangat parah, ya, yang sangat dusta. Masih dalam kitab Al-Kafi, halaman 57, diriwayatkan dari Abu Basir. Qad dakhaltu ala Abi Abdullah. Dia mengatakan, aku masuk menemui Abu Abdullah. Yani Ja'far As-Sadiq Abu Abdullah. Dia mengatakan, inna indana lamushaf Fatimah alaihi salam. Sungguhnya kita atau kami memiliki mushaf Fatimah alaihissalam. Qultu wa ma mushaf Fatimah? Aku pun bertanya, mushaf Fatimah itu seperti apa? Qal mushafun fihi mithlu Qur'anikum thalatha marrat, yaitu mushaf seperti Quran kalian itu tiga kalinya. Ya. Seperti Quran kalian tiga kalinya. Jadi tiga jilid kalau seperti yang kita punya itu. Tiga kalinya. Wallahi ma fihi min Qur'anikum harfun wahid. Demi Allah, tidak ada padanya yang dari Quran kalian itu walaupun satu huruf. Jadi yang tiga kali lipat tadi, satu huruf pun enggak ada yang sama dengan Quran kalian. Bahasa apa kalau itu? Ya, berarti bukan bahasa Arab. Berarti bukan Quran yang Allah turunkan. Karena Quran yang Allah turunkan dengan apa? Bahasa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah. Kami jadikannya Quran berbahasa Arab. Jadi ini pasti apa namanya sesatnya. Ya, karena Quran mereka bukan Qurannya muslimin, tidak berbahasa Arab. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian disebutkan di sini oleh Muhyiddin Al-Fatih rahimahullah suatu kritikan terhadap keyakinan mereka itu, yakni di samping apa yang kita telah ketahui, kalau diperhatikan juga secara sejarah, di mana tadi melalui riwayat Jabir Al-Jawfi ini, kalau dalam penilaian ulama Ahlussunnah, dia kadzdzab, pendusta. Kalau di kalangan Syiah, dia tsiqah, terpercaya. Tapi di kalangan Ahlussunnah, dia kadzdzab. Dan yang menunjukkan kadzdzabnya dia ini, di antaranya, dia meriwayatkan bahwa hanya yang menghafal Quran seluruhnya seperti yang diturunkannya adalah Ali dan siapa? Imam-imam setelahnya. Sementara kalau mereka menurut riwayat Abu Basir, Quran yang tidak sama dengan Quran yang muslimin walaupun dalam satu huruf. Nah sekarang kata Hibuddin Al-Khasif rahimahullah, sungguh mereka telah berdusta atas nama Al-Baqir rahimahullah. Sebagai bukti, Ali radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah di tengah muslimin. Ya, dalam waktu yang cukup panjang di tengah muslimin di Kufah. Selama beliau menjadi khalifah dan menghukumi muslimin dengan Islam, tidak lain kecuali beliau berlandaskan kepada apa? Al-Qur'an yang ada itu. Apa Ali radhiyallahu anhu berlandaskan dengan Quran yang lain? Beliau radhiyallahu anhu menghukumi muslimin dan menjadikan landasan hukum ketika beliau menjabat sebagai khalifah Quran, yang Quran itulah yang dulu dikumpulkan oleh Utsman, ya, yang dulu dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari apa yang belum terkumpul di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seandainya di sana ada Quran yang lain yang Ali ketahui atau Ali yakini, tentunya beliau akan memberlakukannya di tengah muslimin sebagai sumber hukum. Kenapa tidak? Ali sebagai khalifah takut dengan siapa? Apa takut dengan seseorang? Tidak. Ya, tertekan oleh seseorang? Tidak. Dan dia sebagai orang yang bertanggung jawab di sisi Allah untuk berhukum dengan hukum Allah. Seandainya ada Quran yang lain, pasti beliau akan menjadikannya sebagai sumber hukum di tengah-tengah mereka. Kalau tidak, dan dia sembunyikan, oh berarti kan berkhianat. Ya kan? Kalau disembunyikan terus, berarti Ali radhiyallahu anhu berkhianat. Ya, hasya. An yakuna khainan. Tak mungkin Ali radhiyallahu anhu berkhianat seperti itu. Dan ini sebagai sejarah yang membuktikan bahwa di sana tidak ada Quran yang lain. Apa yang disebutkan dalam buku-buku Syiah tidak lain itu hanya sebagai kedustaan-kedustaan saja. Dan keyakinan orang Syiah ini ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang kafir untuk membantah muslimin. Pernah terjadi justru di zaman dulu sekali. Zaman Ibn Hazm rahimahullah. Ya, zaman Ibn Hazm sudah sangat dulu sekali. Sebelum buku-buku Syiah itu ada. Ketika Ibn Hazm itu berdialog dengan orang-orang kafir di Eropa, Spanya. Ya. Ketika beliau berdialog dengan orang-orang kafir Nasrani tentang kitab suci, akhirnya orang Nasrani ngomong, loh, di antara kalian saja orang-orang Islam mengakui bahwa Quran saja enggak asli. Orang-orang Syiah. Nah, ternyata ini menjadi apa? Menjadi senjata bagi orang-orang Nasrani untuk menghantam muslimin. Itu orang yang ngaku Islam juga telah meyakini bahwa Quran saja enggak asli. Nah, maka Ibn Hazm rahimahullah mengatakan bahwa yang dikatakan orang Syiah tidak benar. Ya, dan itu hanya kepalsuan-kepalsuan. Ini disebut oleh Ibn Hazm rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fisal fil Milal wal Nihal. Selanjutnya, kita beralih kepada masalah kedua, yaitu jadi suara keras. Ya, antum masih semangat apa sudah capek? Masih terus? Ya sudah terus. Ya, jadi kita. Masalah kedua yaitu masalah hadis. Kita akan lihat bagaimana keyakinan Ahlussunnah dalam hadis, kemudian bagaimana keyakinan Syiah, dan bahwa keyakinan Syiah sangat bertolak belakang dengan keyakinan Ahlussunnah. Ahlussunnah meyakini dalam bab hadis bahwa itu sebagai sumber hukum yang kedua. Ya, bukan artinya yang kedua yakni posisinya di bawah Al-Qur'an. Dari sisi berhujjah, tidak semuanya hujjah dan semuanya wahyu Allah Azza wa Jal. Namun, yakni penomoran lah, kurang lebih begitu, urutan dalam penomoran ini, yakni hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Wal mufassir lil Qur'an al-Karim. Al-Sunnah meyakini bahwa Qur'an itu sebagai penafsir Al-Qur'an. Wala tajuzu mukhalafatu ahkamin. Ahkami ayi hadithin sahat nisbatuhu linnabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh menyelisihi suatu hukum pada sebuah hadith yang sahih. Wa ta'tamidu li tashihi al-hadith al-usul allati ittafaqa 'alayha fuqaha al-umma fi 'ilmi mustalah hadith wa tariquha tahqiqus sanad. Dalam pensahihan hadis, Ahlussunnah bersandar pada buku-buku induk yang disepakati oleh fuqaha umat kini, baik dalam ilmu mustalahul hadis atau yakni buku-buku hadisnya tersebut. Sedangkan cara mensahihkan hadis, yakni tahqiqus sanad, dilihat bagaimana sanadnya. Duna tafriqin bainar rijali wan nisa, dalam sanad tidak dibedakan laki-laki maupun perempuan yang membawa hadis, illa min haythu tawthiq, kecuali dari sisi kesikohan. Sikoh, terpercaya, atau dhaif, lemah. Mau laki-laki, mau perempuan, yang penting orangnya terpercaya apa tidak. Karena ini sifatnya berita. Walikulli rawi minar ruwat tarikh ma'ruf. Dalam keyakinan ahlu sunnah dan dalam praktek mereka, tiap-tiap rawi dari hadis, rawi hadis punya biografi yang telah diketahui. Kalau tidak ada biografinya berarti majhul, berarti hadisnya dhaif. Wa hadis waqad tamma dhalik bi akbari juhdin ilmiyyin 'arafahu at-tarikh. Dan dalam menilai hadis baik tashih maupun tadhif telah dilakukan oleh para ulama dengan upaya yang sangat luar biasa dan dikenal oleh sejarah. Dan kita tahu bagaimana upaya ulama dalam membukukan hadis, membukukan biografi para rawi, dan bagaimana mereka menghukumi hadis-hadis. فَلَا يُقْبَلُ حَدِيثٌ مِنْ كَاذِبٍ وَلَا مَجْهُولٍ وَلَا مِنْ أَحَدٍ لِمُجَرَّدِ الْقَرَابَةِ أَوِ النَّسَبِ. Sehingga tidak diterima suatu hadis dari seorang yang pendusta atau tidak dikenal. Sekedar tidak dikenal, nggak tahu siapa dia, itu sudah cukup sebagai bukti dhaifnya dalam pandangan ulama Ahlussunnah. Apalagi dikenal dhaif, apalagi dikenal pendusta, jelas nggak boleh. Ya. Tanpa melihat dari sisi kekerabatan atau nasab, mereka nggak melihat itu. Sehingga ada seorang rawi mendhaifkan anaknya, ada seorang rawi membaikkan ayahnya karena memang dia dhaif demi menjaga apa? Hadis Nabi. Mereka berlaku adil menilai siapa yang berhak dinilai dengan penilaian tersebut. Di anna amanatun azimah, karena itu merupakan amanah. Nah, itu gambaran global keyakinan Ahlussunnah terhadap hadis. Nah, sekarang bagaimana Syiah dalam memandang hadis-hadis. Syiah la ya'tamiduna illa ala ahadith mansubah li ahli baitir rasul. Syiah tidak bersandar pada hadis-hadis kecuali hanya yang disandarkan kepada keluarga Nabi. Wa ba'dul hadith liman kanu ma'a aliyyin, atau hadis-hadis sebagian orang yang dulu pernah bersama Ali dalam peperangan. Ya. Ketika kejadian-kejadian fitnah di masa itu. Wa yarfuduna ma siwa dzalik. Selain itu, mereka tolak. Mereka tolak selain itu. Ya. Sehingga mereka mengatakan ya hadis itu dari keluarga Nabi saja. Dan mereka berbangga bahwa kami kan hadisnya dari jalur keluarga Nabi. Kalau kalian dari sembarang orang. Yes. Mereka mengelabuhi muslimin dengan kata-kata seperti itu. Dan sebagian muslimin mungkin merasa ada kesan yang baik padanya. Oh iya ya, hadisnya mereka dari keluarga Nabi. Bukan dari sembarang orang. Padahal dalam ucapan ini tersirat suatu makna. Kalau begitu, sahabat-sahabat dan keluarga Nabi pendusta semua. Kan begitu? Iya. Yeah. Nggak pantas diambil hadisnya. Ini celah terhadap para sahabat. Celah terhadap para sahabat artinya mencela secara tidak langsung Allah Azza wa Jal yang telah mengatakan radiyallahu anhu. Allah ridha terhadap mereka. Jadi jangan terkecoh oleh ya retorikanya orang Syiah. Sebagian ya kadang mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang menarik seperti ini. Kalau bedanya seperti Jalaluddin Rahmat itu, kadang mengatakan seperti itu. Kalau muslimin dengan kita bedanya itu mereka mengambil Islam dari jalur mana saja, kurang lebih ya maknanya begitu. Tapi kalau kita kan dari jalur Ahlul Bait. Nah, mengesankan bahwa mereka sudah di atas. Ya, jalurnya lebih mulia dari Ahlul Bait. Nah, memangnya Ahlus Sunnah enggak mengambil dari Ahlul Bait? Selama itu sahih hadisnya Ali, ya, hadisnya selain Ali, Hasan, ya, yang dalam Arba'in Nawawiyah. Semua yang dari Ahlul Bait asalkan sahih, jelas kita terima. Dan semua yang selain Ahlul Bait yang sahih juga kita terima. Tapi kalau mereka selain yang Ahlul Bait ditolak mentah-mentah. Dengan itu tersirat cacatan terhadap semua yang meriwayatkan hadis selain mereka. Celaan terhadap para sahabat. Nah, hati-hati dari bahasa-bahasa mereka. Lebih dari itu, la yahtammuna bi sihhati sanad wal usul al ilmi. Dan mereka enggak perhatian dengan sahnya suatu sanad. Buktinya tadi, yang dalam Al-Kafi saja sanadnya majhul. Ya, tadi kebetulan kita baca an ba'di ashabihi. Dari sebagian sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Ini kalau dalam ilmu mustalah di kalangan Ahlus Sunnah, ya, ini namanya mubham. Mubham itu disebut tidak disebut namanya sama sekali. Disebutkan dari seseorang. Kalau nggak disebutkan namanya, bagaimana kita mau melacak biografinya? Bagaimana kita mau melacak apa kesikohannya, terpercaya apa tidak? Nah ini menunjukkan bahwa mereka la yahtammun, tidak perhatian dengan sanad dari sisi ini. Bahkan nanti akan disebutkan, ya, rawi-rawi yang menjadi pokok-pokok periwayatan mereka itu mereka perselisihkan. Kalau kita, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, para rawi yang thiqah dan imam sudah disepakati, sudah, karena memang kenyataannya begitu. Ya, misalnya kayak Ibn Musayyib, Az-Zuhri, Imam Malik, ya, atau Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Muslim, sudah wabih kedudukan mereka, wabih Imam Jarh wa Ta'dil, ya, Imam Jarh wa Ta'dil sepakat pada orang itu. Kalaupun ada yang menyebut dengan sebutan yang tidak baik, itu mungkin karena unsur lain, bukan karena kekokohan di dalam apa menghafal hadis dan menjaga hadis. Tapi kalau mereka rawi-rawi yang pokok, itu pun ternyata diperselisihkan. Dan anehnya, yang memperselisihkan itu terkadang dari satu orang. Kadang ngomong begini tentang dia, kadang ngomong begini tentang dia. Yang orang ini sudah dianggap oleh mereka sebagai imam yang ma'sum. Tapi kadang komentarnya begini, kadang komentarnya begitu. Padahal ma'sum, kata mereka. Nah, ini anehnya mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak perhatian dengan sanad. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi nanti kalau mereka dibantah oleh Ahlus Sunnah, ini hadis kalian begini, mereka akan mengelak gampang. Ini hadis dhaif menurut kami. Buktinya ini ada ulama yang mendhaifkan rawi ini. Jadi kalian jangan menghujat kami dengan riwayat ini, karena riwayat ini pun menurut kami baik. Nah, begitu kata mereka. Tapi ketika tidak di hadapan Ahlus Sunnah, mereka mengatakan ini riwayat, ini rawi-rawinya sahih, disesuaikan oleh imam ini, pakai ini. Nah, permuka dua, taqiyah ini namanya. Ya, ketika di hadapan Ahlus Sunnah, membantah dengan omongan seperti itu, ini disesuaikan oleh ulama kami, dengan bukti ini, ketika di hadapan mereka mengatakan ini disesuaikan oleh ulama kami. Buktinya ini dan ini dan ini. Ya, karena tadi mereka sendiri sebetulnya tidak perhatian dengan syarat, ya, omongannya tidak mendobit, tidak teratur dalam sanad dan para perawi hadis. Fakadiran mayakulun, contoh, sering mereka itu mengatakan dalam sanad, an Muhammad bin Ismail an ba'di ashabina an rajulin anhu Ibn annahu qala. Contoh sanad mereka ini kata Muhyiddin al-Khatib dari Muhammad bin Ismail misalnya, an ba'di ashabina, dari sebagian sahabat-sahabat kami, an rajulin, dari seseorang. Jadi ba'di ashabina itu siapa, sebagian teman-teman kami itu siapa, dari seseorang lagi, seseorang itu siapa lagi, ya. Akhirnya ini sanadnya muzlim, kalau kata al-sunnah muzlim, gelap. Dulumatun ba'duha fawqa ba'd, kegelapan sebagian di atas kegelapan yang lain. Tidak jelas sanadnya. Wa kutubuhum maliyatun bi asharatil alaf minal ahadith. Kitab mereka penuh dengan puluhan ribu hadis-hadis yang enggak mungkin bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Tapi itu menjadi landasan agama mereka. Ya, wabidzalika ankaru akthar min 3 sunnah. Dan dengan cara seperti itu mereka mengingkari mungkin lebih daripada 3/4 hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gambaran ringkas pandangan mereka terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nampaknya perlu istirahat ini. Ya, sebagian ya, agak berat pandangannya. Saya istirahat ini sobatkan. Sobat yang mau minum, yang mau rebahan, silakan. Sesi pertama pada Doro hari ini, insya Allah sesi kedua akan dilanjutkan setelah jam ke depan. Terima kasih Jazakallahu Khairan. Thank you.

Lampung di Kota Jogja. Thank you.